baik to singo tokku na sobori tan lupamu selele kita marko ngasonan jala marbunga romaki di pasur batu di kampung ladang di kota medan sampai jumpa laos di sini tubuh lalapku tuhan si pariba bereng lampo mi bo ini dohot lesung pipi mi hasia dohot panek kerti nangek kesupi Terima kasih.